الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله kita lanjutkan sesi-sesi terakhir dari kajian kitab Al-Qawaid Al-Muthla. Diusahakan ini Al-Qawaid Al-Muthla masih butuh satu hari lagi, ikhwan. Adapun syarah kasyful syubhat, sepertinya mudah-mudahan nanti sesi kedua kita bisa mengkhatamkan khulas, insyaAllah. Mudah-mudahan. Pada kali ini kita masuk ke dalam pembahasan hukum ahli ta'wil. Bagaimana kita menghukumi ahli ta'wil. Di antum ada enggak judulnya hukum ahli ta'wil situ? Ada judulnya? Ada ya? Ya, mari sama. Hukum terhadap ahli ta'wil tidak serta-merta langsung disebut di sini ahli ta'wil asy'ariyah, ya gitu ya. Maksudnya ahli ta'wil di sini asy'ariyah, asy'ariyah dan semisal mereka. Bagaimana mauqif dan sikap ahli sunnah terhadap ahli ta'wil dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah dan semisalnya. Ya. Apakah serta-merta kita kafirkan mereka atau serta-merta kita katakan mereka adalah fusaq, orang-orang fasik, atau bagaimana? Ya, begitu. Jadi ahlus sunnah itu bukan hanya sekadar di materi atau mempelajari materi tentang kebatilan dan bagaimana manhaj yang benar, tetapi juga memiliki mauqif dan manhaj dalam bersikap ya terhadap mereka, apakah dikafirkan atau bagaimana. Baik, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, fa in qala qail, kalau ada yang berkata, hal tukafiruna ahli ta'wil wa tufassiqunahum, apakah kalian wahai ahli sunnah salafiyin atau mereka sebut wahabiyin, kalian mengkafirkan ahli ta'wil dan mengatakan mereka orang-orang fasik? Ingat ahli ta'wil di sini termasuk juga ulama, ya, ulama-ulama kibar dari kalangan asy'ariyah, ya begitu ya. Apakah ketika kita mengetahui mereka ulama besar dari kalangan Asy'ariyah atau Maturidiyah, kita kafirkan mereka serta-merta atau kita katakan mereka fasik begitu atau bagaimana? Maka kita katakan al-hukmu bitakfiri wa tafsiqi laysa ilayna bal huwa ila Allah Ta'ala wa rasulihi fa huwa min al-ahkami asy-syar'iyyati allati maradduha ila al-kitab was sunnah. Menghukumi seseorang dengan kafir atau fasik itu bukan merujuk kepada kita, melainkan itu merujuk kepada Allah dan Rasulnya. Jadi menghukumi seseorang itu fasik atau kafir itu termasuk hukum syar'i. Artinya kita seperti menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Mengkafirkan, mentafsik, memfasikkan seseorang, mengatakan seseorang itu ahlul bid'ah secara muayyan, itu termasuk hukum syar'i, bukan hukum wad'i atau hukum buatan manusia, melainkan itu dikembalikan kepada bagaimana hukum syar'inya. Artinya antum membid'ahkan atau mengatakan seseorang ahlu bid'ah, maka ini sudah masuk ke dalam ranah ilmiah. Artinya apakah label dari antum ini terhadap fulan sebagai ahlu bid'ah itu berdasarkan ilmu atau sekadar emosi atau sekadar ikut-ikutan belaka? Ya. Begitu ya. Ya, ini di antara manhaj yang sebagian dari kita ini memiliki kerusakan tentang sikap terhadap individu-individu secara muayyan. Apalagi di masa-masa seperti ini. Ya, ada beberapa individu di media sosial yang sembarangan dalam memfasik-fasikan seseorang atau melecehkan kehormatan beberapa da'i yang juga ahlu sunnah. ya. Ini kerusakan manhaj yang ada pada orang walaupun dia mengatasnamakan manhaj itu sendiri. Jadi tidak semua orang yang mengakui akan suatu hal dia memilikinya. Enggak semuanya. Kadang-kadang justru orang mengakui suatu hal agar diakui dan agar orang-orang memandang dia memilikinya padahal dia betul-betul tidak memilikinya dan kehilangan akannya. Maka wajib tathabbut fihi ghayat at-tathabbut. Maka wajib untuk tathabbut, tabayyun, klarifikasi dan betul-betul dia menjadikan dasar dari tafsik, tabi' dan takfir itu dasarnya harus dasar yang mubayyan, dasar yang jelas. Fala yukaffar wa la yufassaq, seseorang itu tidak dikafirkan, tidak difasikkan, seorang muslim tidak dikafirkan, tidak difasikkan kecuali illa ma dalal kitab wa sunnah ala kufri au fisqih. Kecuali yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah atas kekufurannya dan kefasikannya. Artinya sudah ada qarinah yang kuat yang tidak la syakka fih. Tidak ada keraguan padanya untuk memfasikan dia atau mengkafirkan dia. Fal aslu fil muslimi al-zahiri al-adalatu. Lihat di sini. Asalnya hukum kita terhadap muslim yang zahir keislamannya. Di sini al-zahir sifat untuk muslim ini. Itu zahir keislamannya. Asal hukumnya al-adalah. Dalam artian adalah di sini. Adalah ya bukan thiqah. Beda ya. Adalah itu enggak mesti thiqah. Ya. Adalah ini seseorang ini tetap dia memiliki hak-hak keislaman dan kita dilarang suudzon pada dia tanpa qarinah yang jelas. Baqa'a wal aslu fil muslimi adh-dhahiri ala adalatu baqa'u islamihi wa baqa'u adalatihi. Dia tetap dalam keislamannya dan dia tetap dalam keadilannya tanpa kefasikan gitu loh. Asalnya begitu. Ya, terlebih kalau ternyata penampilannya adalah penampilan muslim betul-betul muslim, pakai baju takwa dan seterusnya. Hatta yatahaqqaqa zawalu dzalika anhu bimuqtada dalil syar'i, sampai terjelaskan, terrealisir betul-betul hal-hal yang menghancurkan keislamannya atau keadilannya sebagai muslim dengan konsekuensi dalil syar'i. Jadi untuk memfasikkan seseorang butuh dalil. Dalil tersebut bukan sekadar kata ustaz saya. Kata guru saya, enggak. Apa alasannya guru Anda dan ustaz Anda memfasikkan atau mentabdi' fulan tersebut? Gitu loh. Atau kalau dalam apa? Ranah kita ini ya. Fulan jangan diambil ilmunya misalnya. Sebabnya apa? Apa qarinahnya apa-apa? Kata ustaz fulan. Dia tahu ustaz fulan itu Otaib, Ustaz Fulan yang mengatakan jangan ambil ilmunya ini, apa sebutkan, tafsirkan apa jarahnya, dalam masalah apa, apa kesalahannya. Anda enggak tahu, kata Ustaz Fulan aja. Anda berarti, qila wa qala khalas. Tapi Ustaz Fulan itu pasti insya Allah benar. Ya, ini taklid. Ya. Memang kadang tidak apa-apa seperti ini, ihtiyat, kehati-hatian, tetapi di antara kita kadang-kadang hal yang seperti inilah yang membuat adanya desas-desus, ketidakjelasan. Yang membuat isu-isu, ya kemudian akhirnya dibumbu-bumbui. Pasti ada ini, ada itu, ya karena ustaz yang mentahdir punya hutang, ya atau gimana, dan seterusnya. Ya. Taib. Wala yajuzu tasahulu fi takfirihi au tafsiqihi. Ya. Tapi sebenarnya masalah takfir dan tafsiq ini lebih berat dari masalah antum jangan belajar sama fulan. Ini lebih ringan. Ini lebih ringan, ya. Ini sebenarnya beda tema, ya. Tetapi kadang-kadang ketika kita mendengar hati-hati jangan belajar sama Ustaz Fulan, itu diterjemahkan oleh sebagian pihak sama dengan memfasikkan, sehingga kita bilang ini Fulan itu hati-hati dia dalam artian lain dia tuh fasik gitu loh, ya ada kesesatan padanya. Tapi jika ada kesesatan padanya maka harus tathabbut. Kalau misalnya ustaz tersebut dia menzahirkan penyimpangannya, maka tidak apa-apa untuk disiarkan pula tahdziran terhadapnya. Tetapi kalau misalnya ustaz tersebut tidak apa penyimpangannya enggak ada yang tahu dan tidak zahir, maka kita kembali kepada asalnya. Al aslu fil muslimi adh-dhahir al adalah. Dia dia tidak tahu apa kecacatannya. Kalau misalnya kita black-black masing-masing orang, semua ustaz punya kecacatan. Yang mana kita nanti tidak akan pernah berguru pada siapapun kalau kita mencari yang 100% sempurna. Semua ustaz, hatta ustaz kibar sekalipun. Kalau antum tanya ustaz, antum ustaz, apakah ustaz punya kesalahan? Pasti mengatakan, wallahi anda punya kesalahan. Kecacatan, aib. Seandainya kita mengetahui hakikat dari setiap insan, kita mungkin tidak akan pernah berteman sama siapapun. Karena kita tahu semua orang itu pasti ada keburukan, kejeleknya, aibnya, masa lalunya, dan seterusnya. Kemudian ikhwah, la wala yajuzu tasahul, tidak boleh bermudah-mudah dalam mentekafirkan atau memfasikkan atau mentabdi' seseorang sebagai ahlu bid'ah begitu saja. Apalagi kalau di kita ini menghizbikan seseorang begitu saja. Tanpa qarina yang hak, tanpa betul-betul qarina yang hak. Adapun kalau cuma ada isu atau ada indikasi yang mana lebih kuat ke ahlu sunnahan dia, maka jagalah lisan. Ya. Kenapa di kita di dunia maya disebut dunia persilatan? Karena ngajinya banyaknya kita itu hanya untuk berantem. Nah, makanya disebut dunia persilatan. Enggak ada dunia ta'lim, dunia kajian kitab. Dan rata-rata yang main silat itu yang malas ngaji kitab rata-rata. Yang main silat itu rata-rata malas ngaji kitab. Skill enggak banyak, bahasa Arab belum tentu bisa, kaidah enggak punya, tapi ngomongnya banyak. Yang seperti ini yang justru harus ditahzir untuk kembali ke majelis ilmu. Jangan kebanyakan main di media sosial. Atau kebanyakan ngaji-ngaji akbar. Ya. Lianna fi dzalika mahdzuraini 'adzimain. Karena dalam hal tersebut, dalam bertasahul terhadap hal-hal seperti mengkafirkan, memfasikkan, dan termasuk menghizbikan, bertasahul dalam hal ini, itu ada dua hal yang besar. Tapi ketahui ikhwan, seseorang tidak bisa dia mudah mengkafirkan, tidak bisa dia mudah memfasikkan, tidak bisa dia mudah menghizbikan, kecuali kalau dia tiap hari membahas masalah-masalah tentang individu dan orang-orang. Enggak bisa. Orang itu cepat mengkafirkan, cepat memfasikkan, mudah menghizbikan seseorang, kecuali tiap hari yang dia omongin adalah fulan, fulan, fulan. Atau yang sekarang itu tentang doktor fulan, doktor fulan, doktor fulan. Tiap hari ngomong kayak gitu. Maka akan mudah, bermudah-mudah dia untuk memfasik-fasikan atau menghizbikan seseorang. Banyak dari kita itu mengira bahwasannya melabeli seseorang itu dengan fasik, hizbi, atau semisalnya itu tidak berdasarkan hukum syar'i. Banyak yang mengira itu hanya berdasarkan cukup perkataan asatidah kibar, cukup perkataan ustadz fulan. Pokoknya mesti membantah mereka itulah yang benar. Ini salah, kesalahan ya kawan. Yang pasti memang tiap-tiap ustadz ada salahnya, betul. Tapi untuk melabeli fulan ini hizbi sama dengan apa? Muta'assib fasik berarti. Maka ini bahaya ikhwan. Ini tatawul ala al-akh al-muslim gitu. Harga diri seorang muslim itu antum telah melangkahinya. Kalau muslim memang betul-betul memang fulan ini hizbi, fasik, maka sebutkan apa hujjah antum. Sampai orang-orang paham kenapa antum sebutkan seperti itu. Ya. Kalau para ustaz saja mereka berhati-hati dalam masalah ini, kenapa yang bukan ustaz kok lebih panjang lisannya? Apakah ustaz dan para murid itu mereka saling balapan untuk menghajar orang-orang? Lebih baik kita fastabiqul khairat, yaitu kembali ke track yang benar, nuntut ilmu. Di situ banyak hafalan, banyak bacaan, banyak ilmu itu. Fastabiqul khairat. Tapi banyak dari kita istibaqul lisan. Fastabiqul lisan. Ya. Itu berlomba-lombalah kalian dalam mentahzir, menghajar, melucuti kehormatan saudaranya. Na'udzubillah. Ini efek dari ngaji versi siapa ini? Yang pertama, hal berbahaya iftira'ul kadzib 'alallah. Yaitu membuat kedustaan atas Allah dalam membuat suatu hukum, memproduk sebuah hukum, dakwa alal mahkumi alaihi, dan objek hukum tersebut fil wasfil ladzi nabazahu bih, dalam pensifatan yang telah dia nabaz itu juluki tentangnya. Karena takfir, tafsir, tabdi' itu julukan. Ya, antum mengatakan fulan kafir berarti antum menjuluki fulan kafir. Antum mengatakan fulan ahli bid'ah itu berarti menjuluki dia mubtadi', ahli bid'ah. Semacam juga pula fulan hizbi, karena hizbi mubtadi', atau semisal itu. Ya, bahkan bisa lebih buruk daripada gelar mubtadi'. Ya, maka istilah-istilah ini ikhwan, kalau antum belum punya kaidah maka sebaiknya hindari. Ya, sebaiknya hindari kecuali kalau antum punya hujjah dan kaidah. Kemudian ats-tsani al-wuqu'u fi ma nabaza bihi akhahu in kana saliman minhu. Yang kedua ini antum bisa terkena hal yang mengerikan kalau ternyata tudingan antum tidak terbukti, tidak ada pada diri orang tersebut. Dan ternyata Allah Ta'ala tidak mendapatkan apa yang antum tuding ada pada orang tersebut. Atau Allah maafkan orang tersebut. Yang tersisa sekarang apa? Tinggal kita ini yang telah mencap dia selama di dunia dengan cap-cap seperti ini, ikhwan. Makanya untuk menghukumi secara mutlak bahwasannya barang siapa yang berkata gini maka dia kafir, itu mutlak, hukum mutlak. Tapi hukum muayyan menta'in orang langsung, ini perlu tathabut, perlu hujjah syar'iyah, perlu insaf. Jangan tergesa-gesa. Tidak boleh bertasarru' dalam hal seperti ini. Dalam Sahih Muslim Nabi SAW bersabda, "Idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduma." Dalam riwayat, "In kana kama qala wa illa raja'at ila 'alayh." Dalam riwayat lain, "Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala 'aduwwallah." Aduwillah, ya, atau aduwullah. Aduwullah atau aduwullah. "Wa laysa kadzalika illa haru 'alayh." Intinya siapa seorang nih mengkafirkan saudaranya sendiri, maka kalau ternyata kekafiran tersebut tidak ada pada saudara yang tertuduh, maka roja'an alaih, kembali kepada dirinya. Atau mengatakan fulan ada aduwullah, musuh Allah. Maka hati-hati. Kadang-kadang kita merasa dimusuhi. Dakwah kita kadang merasa dimusuhi oleh orang awam yang sebenarnya enggak ngerti. Langsung kita cap orang-orang ini sebagai musuh, musuh dakwah. Belum tentu mereka betul-betul memusuhi dakwah. Sebenarnya belum tentu. Mereka mungkin hanya terprovokasi dan enggak ngerti. Enggak ngerti. Makanya jangan langsung dibilang musuh dakwah. Karena musuh dakwah berarti sama dengan musuh Allah. Kecuali bagi orang-orang yang memang dia sudah paham dedengkotnya, sudah diajar, sudah diajak dan seterusnya, tapi ternyata memusuhi dakwah betul-betul, maka inilah musuh dakwah. Wa ala hadza fayajibu qabla al-hukmi 'ala al-muslimi bikufrin aw fisqin an yanzura fi amrin. Oleh karena itu, sebelum menghakimi seorang muslim sebagai dengan penghukuman kekufuran atau kefasikan, maka hendaklah dia melihat dan meninjau dua hal. Pertama, dalalatul kitabi aw sunnah 'ala anna hadha al-qawl aw al-fi'l mujibun lil-kufri aw al-fisq. Yaitu lihat dari segi hujjah, dari segi ilmunya. Ya, di sini dari segi ilmunya, dalalatul kitab was sunnah. Ya. Kaidahnya, hujjahnya, ilmunya, burhannya bahwa perkataan atau perbuatan ini mewajibkan kekufuran atau kefasikan. Itu dulu. Sekali lagi, mentabdi', mengkafirkan, memfasikkan seseorang, atau kalau bahasa sekarang menghizbikan seseorang, itu perlu dalil. Perlu dalil. Ya. Menghizbikan ini tentu lebih berat daripada sekadar mengatakan, akhi jangan ngaji sama Ustaz Fulan. Itu lebih ringan jauh. Karena jangan ngaji sama Ustaz Fulan ini, ada banyak alasan selain yang lebih ringan daripada alasan hizbi, fasik, bid'ah, kafir. Seperti misalnya, antum kalau ngaji sama Ustaz Fulan karena beliau belum bisa bahasa Arab. Maka ini wajar. Antum jangan ngaji sama Ustaz Fulan karena ternyata Ustaz Fulan ini akhlaknya, muamalahnya kurang baik dalam masalah hutang atau dalam masalah dagang atau semacamnya. Ini mungkin bisa. Ya. Ya, walaupun kurang nyambung sebenarnya masalah hutang sama mungkin ngutangnya sama fulan ini. Ya. Jadi dia Ustaz ngutang sama saya mau nagih gak enak. Udah daripada saya nagih, mendingan saya tahzir orang-orang jangan belajar sama fulan karena hutangnya lumayan. Ya. Nah kalau ini sebenarnya ya baper, ya ini ranah bukan ranah ilmiah, ini ranah perasaan, ya nggak nyambung sebenarnya, ya. Tetapi kalau memang ustaz tersebut akhlaknya buruk, lisannya tidak baik, walaupun ilmunya masya Allah, tapi lisannya tidak baik, itu akan berpengaruh kepada murid-muridnya, dan ini bisa berbahaya juga. Nah yang seperti ini bisa kita katakan, antum ahsan sama ustaz yang lain aja, kalau ustaz Fulan ini anak khawatir antum seperti beliau dari segi lisannya, gitu, mungkin bisa. Ya, tetapi untuk mengatakan fulan ini fasik atau fulan ini hizbi, ini perlu bukti. perlu bukti. Atau antum telah bertatawul. Itu tatawul itu artinya apa ya? Melangkahi kehormatan saudara, apalagi ini seorang da'i. Itu yang pertama. Ya. Jadi yang pertama itu istidlal, dalil. Ya. Al-thani yang kedua, intibaku hadhal hukmi ala al-qa'il al-mu'ayyani atau al-fa'il al-mu'ayyani bihaithu tatimu syurutu takfiri wa tafsiqi fi haqihi wa tantafil mawani'. Yang kedua ini marhalah yang kedua, ya, setelah marhalah pertama, fase pertama antum mencari dalil. Punya dalil enggak? Ini yang paling pertama. Kedua, intibaku al-hukum alal mu'ayyan. Ya, atau dalam bahasa lain kalau kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, tanzilul hukmi alal mu'ayyan gitu. Tanzilul hukmi alal mu'ayyan. Dan tanzilul hukum yaitu menerapkan hukum pada individu atas suatu kasus khusus, ini memerlukan fiqih. Ini memerlukan fiqih, pemahaman. Dan ketika memerlukan fiqih berarti memerlukan istinbat dalil, memerlukan usul fiqih. Ya. Yang arti lainnya ikhwan, sumber tahdzir itu bukan dari thalibul ilm biasa. Yaitu yang baru belajar durusul lughah itu enggak bisa jadi itu sumber tahdzir. Enggak bisa. Ya. Baik. Ikut-ikutan bisa, enggak apa-apa, asal ngerti apa yang tahdzir. Apa kontennya? Taib intibaqul hukum ini tanzilul hukum 'alal mu'ayyan. Sudah ada dalilnya kita terapkan pada fulan, ya. Misalnya fulan ini terjerumus, Ustadz fulan terjerumus dalam akidah Murji'ah misalnya, atau dalam akidah Mu'tazilah, atau dalam akidah Khawarij. Ya. Lah antum perlu tahu berarti seperti apa akidah Khawarij. Dan dalil-dalil yang bertentangan dengan akidah Khawarij itu perlu tahu. Dan di poin apa? Dan apa dalilnya? Kemudian cocok enggak itu pelanggaran yang dilakukan orang tersebut dengan dalil, ya, di matching gitu. Begitu. Seperti hukum syar'i. Jadi mentahdir seseorang itu seperti menghukumi suatu hukum, kasus. Apa hukumnya mencuri demi maslahat kaum muslimin misalnya. Ya, misalnya mencuri demi orang-orang fuqara wal masakin. Apa hukumnya gitu. Antum mungkin gampang bilang haram. Taib, haram. Tetapi apa dalilnya? Ah, mulai. Dalilnya begini. Bagaimana mengistinbatkannya? Begini, ya. Istinbat dalil yaitu mentazil hukum dengan dalil tersebut. Perlu seperti itu, ikhwan. Ya. Taib. Jadi harus memenuhi juga kemudian syarat harus terpenuhi. Syarat mentakfir, syarat mentafsiq, syarat mentabdi', dan juga harus hilang darinya al-mawani', yaitu pencegah-pencegah dari pengkafiran. Tidak ada, berarti udah kelas, tinggal dikafirkan atau difasikkan. Ini enggak habis-habis kayaknya kalau ana jelasin ini. Masya Allah. Wa min ahammi syurut, dan di antara syarat-syarat pengkafiran atau pemfasikan yang terpenting, an yakuna aliman bi mukhalafatihi allati awjabat an yakuna kafiran aw fasiqa. Dia yang mengkafirkan, memfasikkan, membid'ahkan itu harus mengilmui tentang penyimpangan yang mewajibkan seseorang menjadi kafir atau fasik. Penyimpangan mana? Ya. Kadang-kadang orang enggak ngerti usul manhaj salaf. Asasnya di mana enggak ngerti. Tapi langsung mengatakan fulan keluar dari manhaj salaf. Apa sebabnya? Atau ustaz fulan udah bukan bermanhaj salaf lagi. Apa sebabnya, ikhwan? Ternyata sebabnya fulan ketawa-ketiwi sama akhwat di warung. Keluar dari manhaj salaf. Masa ustaz salaf kayak gitu. Ya, memang betul masa ustaz salaf kayak gitu, betul sih. Ikhwan salaf juga masa kayak itu, betul. Tapi kalau sehal seperti dikeluarkan dari ahlus sunnah, Masya Allah, ini ekstrim sekali. Seolah-olah dia gak pernah salah. Ya, Ustaz fulan keluar dari ahlus sunnah. Kenapa? Karena dia mengharamkan gopay, misalnya. Sementara ustaz saya menghalalkan. Allah musta'an. Ini berarti barometer ke ahlu sunnah seseorang dari ustaz saya. Inilah hizbi ini, seperti ini. Ini karakter hizbi seperti ini. Yaitu barometer seseorang masuk keluar ahlu sunnah apa? Guru saya. Kita ini ahlu sunnah enggak ada imam. Kecuali Rasulullah SAW. Pun kalaupun ada imam pembela ahlu sunnah seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Itu karena penghargaan kita terhadap beliau. Yang mana barometer kebenaran itu bukan tetap bukan di Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Begitu. Bahkan dalam masalah isbal aja ikhwas kalian. Khilaf ulama di situ bertebaran. Betul, banyak ulama menyelisihi dalil yang kita pahami itu pengharaman mutlak, betul, dan ana mengharamkan mutlak, kita mengharamkan mutlak isbal. Tapi ketika ada seseorang musbil, enggak langsung untuk bilang fasik antum. Ini muayyan. Antum fasik, akhi. Masya Allah. Tuh, lihat tuh, si fasik itu. Allahul musta'an. Padahal bapaknya sendiri masih isbal. Ya. Syuf, lihat. Jadi ini yang namanya tafsik, atau takfir, atau tabdi' muayyan. Yaitu mengatakan fulan fasik. Fulan kafir. Fulan mubtadi'. Ini statement ada label. Yang memerlukan apa? Syarat-syarat terpenuhi, dan penghalang-penghalangnya hilang. Dia harus tahu usul manhaj yang kalau orang keluar dari usul tersebut, keluar dari sunnah. Dan pun tidak serta-merta langsung keluar begitu aja dari sunnah. Nanti kita lihat insyaAllah. Atau keluar dari Islam. Dengan dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa hal yang merupakan pengeluaran dari Islam. Ya. Dan ini juga dikatakan oleh ahli ilm, walihada qala ahli ilmi la yakfuru jahidul fara'id idza kana hadithu ahlin bil islam hatta yubayyin lahu. Seorang yang tidak melakukan kewajiban atau bahkan mengingkari kewajiban tidak serta merta dikafirkan jika dia baru masuk Islam sampai dijelaskan kepadanya, hatta yubayyin lahu, bisa ya dijelaskan kepadanya. Artinya ada di sana namanya uzur bil jahal, ya. Tetapi tidak secara mutlak. Wa minal mawani', di antara penghalang-penghalang pengkafiran. Ya, di antaranya an yaqa'a ma yujibul kufra wal fisqa bi ghairi iradatin minhu. Seseorang terjerumus ke dalam hal yang mewajibkan kekufuran dan kefasikan tanpa keinginan dia, tanpa pilihan dia, keinginan dia enggak ingin itu, cuman mau gimana lagi, ya. Misal an yukraha ala dzalika fayaf'aluhu lida'il ikrah la itmi'nanan bihi fala yakfur hina idzin. Seseorang dipaksa untuk hal tersebut kemudian dia melakukannya dengan klaim paksaan bukan karena pilihan ketenangan, maka tidak serta merta kufur. Sebagaimana firman Allah di surat An-Nahl, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Ya, yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur tapi kalbunya tetap tenang dengan keimanan. Ya, tetapi yang kufur adalah, yang kufur hakiki adalah walakin man syarha bil kufri sadra. Yang betul-betul memang tenang dengan kekufuran, dia memang betul-betul pengin kufur. Fa 'alaihim ghadab minallah, lahum 'adzabun 'adzim. Di antaranya juga yang terpaksa an yughlaqa alayhi fikruhu fala yadri ma yaqulu li shiddati farahin aw huznin aw khawfin aw nahu dhalik. Pikiran tertutup sehingga enggak ngerti apa yang dia ucapkan karena saking apa? Saking gembiranya atau saking sedihnya atau saking takutnya dan seterusnya. Kadang-kadang seseorang saking gembira salah ngomong. Kadang-kadang orang saking sedih salah ucap. Iya. Bisa jadi. Sebagaimana hadis yang sedikit panjang, ya. Afwan, Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia, lebih gembira daripada taubatnya seorang. Allah taala lebih bahagia tentang taubatnya seseorang daripada orang yang bahagianya dengan kondisi seperti ini. Dia kehilangan apa? Kehilangan untanya. Ya, padahal itu di tengah padang pasir. Hilang, dia udah cari-cari, ya. Kemudian tidur, dia dapatkan pas bangun untanya kembali lagi. Maka saking senangnya dia bilang, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hamba saya dan saya adalah Tuhanmu. Saking senangnya, bukan sengaja. Saking senangnya, ya. Maka yang seperti ini diberi udzur. Memang kalimat tersebut kalimat yang melazimkan kekufuran. Tetapi kalimat yang melazimkan kekufuran tidak serta-merta melazimkan pemiliknya menjadi kafir. Kecuali jika apa? Telah tertunaikan syarat-syarat dan telah terhilangkan darinya penghalang-penghalang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa amma takfir, adapun pengkafiran fasawab yang benar adalah siapa yang berijtihad dari umat Muhammad dan bermaksud hak, maksudnya benar, menuju kebenaran, fa akhtoa, kemudian salah, itu tidak serta-merta kafir. Bal yughfar lahu khata'uh, melainkan apa, semoga diampuni kesalahannya, ya. Tapi siapa yang sudah jelas baginya apa yang datang kepada Rasul, dari Rasul, dan kemudian menyelisihi Rasul padahal sudah jelas baginya, menyelisihi dari dalam artian kufur terhadap Rasul atau mengingkari apa-apa yang dibawa Rasul SAW padahal sudah jelas baginya, maka ini termasuk kafir. Adapun yang mengikuti hawa nafsu, kemudian agak kurang dalam masalah mencari kebenaran, atau berbicara tanpa ilmu, maka dia asin mudhnib, bermaksiat dan pendosa. Yang mana orang pemaksiat, ya, tukang maksiat, orang yang bermaksiat dan pendosa itu kadang-kadang bisa disebut fasik, tapi bisa juga hasanat kebaikannya itu lebih banyak daripada keburukannya. Ya. Mengatakan seseorang fasik, fajir itu berat, ikhwan. Enggak semudah itu. Dan orang-orang sekarang anak herannya banyak orang nih dari kita ini mengira, mengatakan fulan hizbi itu tuh ringan di lisan. Hizbi itu artinya apa, ikhwan? Hizbi itu kalau di bahasa kita memang fanatik, hizbi menyimpang, hizbi berarti non ahlu sunnah, bukan ahlu sunnah, keluar dari ahlu sunnah. Padahal orang ini asli mengenal sunnah, keluar dari ahlu sunnah. Ya. Mudah sekali bagi sebagian kita mengatakan begitu. Mungkin ada salah da'i ini atau ustadz ini atau ikhwan ini, ada kesalahan. Ya. Di satu dua poin. Dan ustadz ini bisa diralat, bisa dinasihati. Da'i ini, orang ini bisa dinasihati. Tapi kalau langsung disebut hizbi, maka mudharatnya lebih besar daripada maslahatnya. Langsung di, ya Allah. Ya, ada yang seperti itu. Yang mana hasanatnya, kebaikannya itu lebih rajihah dibandingkan mungkin kekurangannya, sayiahnya yang bisa maghfur lah. Ya, bisa, mudah-mudahan bisa diampuni. Yang lebih dibutuhkan tuh nasihat dulu sebelum itu. Kadang-kadang kita ini teman-teman ini yang ngaji cuman pekanan atau gimana, tapi Masya Allah tatawulnya itu terhadap beberapa orang itu melebihi tatawul terhadap orang-orang Yahudi Nasara. Ya. Tapi ini bukan dalam rangka kita membela penyimpangan, ya. Enggak. Ya, kadang-kadang sebagian dari kita pun ada yang salah. Dari da'i-da'i pun ada yang salah. Tetapi kesalahan-kesalahan da'i-da'i tersebut sebaiknya didiskusikan dengan ustadz-ustadz masing-masing. Kemudian ustadz-ustadz tersebut memberikan masukan. Kan bagusnya gitu, ya. Iya, bagusnya kayak gitu. Kesalahan yang bisa menimbulkan fitnah gitu loh. Ya. Anak kenal ada da'i, ikhwan. Yang dulu anak dekat dengan da'i-da'i sini. Yang mana dulunya pengen menuju ke salaf, alhamdulillah. Tetapi amat disayangkan, ya, beberapa ikhwan ini keras, langsung mencap, langsung ini, langsung itu. Dan anak bilang, jangan langsung begitu caranya. Mungkin kita bisa mengasih masukan. Tapi ternyata khalas. Karena sudah kadung dijelek-jelekan berkali-kali, akhirnya makin keras kolbunya, khalas, sudah makin jauh enggak bertemu lagi kita. Ya, seperti itu, ikhwan. Ya. Jadi takfir, tabdi', tafsiq dan semisalnya itu kalau bukan ranah kita, kalau kita cuma ikut-ikutan, maka jangan menyebar-nyebarkan begitu, ya. Mendingan bahas ilmu saja. Kemudian dikatakan dalam majmu' fatwa juga, hadza ma'a anni da'iman wa man jalasani ya'lamu dhalika minni anni min a'dhamin nasi nahyan an yansiba muayyanun ila takfir yunsabu muayyun saba muayyanun ila takfirin wa tafsiqin wa tafsiqin wa ma'siyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ikhwan punya kitab pembantah ahlul bid'ah jauh lebih banyak daripada kitab ustaz-ustaz atau dai-dai kita atau syekh-syekh kita. Beliau kitabnya tebal-tebal membantah Mu'attilah dari kalangan Asy'ariyah, Maturidi dan seterusnya. Itu Jahmiyah pada umumnya. Beliau punya kitab berjilid-jilid membantah Yahud Nasara. Begitu juga muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tetapi lihat, beliau kata beliau, aku selalu ya, dan orang-orang terdekatku tahu bahwasanya aku orang yang paling keras dalam melarang untuk menisbatkan seorang individu muayyan dalam hal takfir, tafsiq, yaitu aku paling keras dalam melarang seseorang langsung begitu aja memfasikkan, ya, mengkafirkan dan mengatakan fulan ahli maksiat. Ya, langsung begitu aku paling keras. Padahal di kitabnya itu paling banyak membantah ahli bid'ah. Tapi muayyan, takfir atau tafsiq muayyan, apalagi menyebut nama langsung, itu beliau paling hati-hati. Illa kecuali idza ulima annahu qad qamat alaihi al-hujjah risaliyah. Telah tergak atasnya hujjah risaliyah. Allati man khalafaha kana kafiran taratan wa fasiqan ukhra. Yang menyelisihinya itu kafir. Hujjah risaliyah, yaitu hujjah risaliyah. Ini istilah al-hujjah risaliyah ini masyhur dipopulerkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab-kitab beliau. Yang mana hujjah risaliyah inilah, yaitu hujjah Quran, sunnah, risalah. Ya, inilah yang membuat siapa yang menyelisihinya dengan betul-betul, karena sudah tegak hujjah atasnya, maka bisa jadi dia kafir, bisa jadi dia fasik atau asin. Ya, dan seterusnya dari kalimatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Salaf kita, kata beliau, mereka yatanaza'una fi kathir min hadhil masail. Mereka saling bertanazu', saling mengadu argumen berpendapat dalam masalah-masalah ini. Walam yushhad ahadun minhum ala ahadin la bi kufrin wala bi fisqin wala bi ma'siyah. Tidak tersaksikan seorang dari para sahabat saling ada yang mengkafirkan satu sama lain atau memfasikan sahabat fulan atau maksiat fulan. Ya. Jarang. Susah, enggak ditemukan bahkan. Pun kalau misalnya Abdullah bin Mas'ud ketika menemukan ada orang-orang yang di halaqah masjid sebelum subuh itu pakai kerikil, pakai batu-batu kecil melakukan subhanallah, tahlil ini 100 kali dan seterusnya. Abdullah bin Mas'ud langsung mentahdir perbuatan tersebut. Ya. Tetapi enggak langsung menta'in fulan langsung serta-merta di majelis itu langsung antum fasik atau mubtadi atau sebenarnya padahal perbuatan yang dilakukan perbuatan bid'ah. Ya. Dan seterusnya dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini gimana ya, ikhwan? Sebentar sebelum kita lanjut mungkin ini kita sampai bagaimana dengan lanjutan qaid mutlaq? Kapan mengkhatamkannya? Masih banyak. Atau kita khatamkan habis lebaran? Ramadan sebentar lagi nih. 3 hari lagi. Enggak. Jumat, Sabtu, Ahad, 2 hari kau Ahad imam Ramadan. Gimana ya, ikhwan? Paus enggak ada paus? Panur paus enggak ada? Hah? Pulang kampung enggak? Ke Jogja? Oke. Hah? Ramadan paus beliau mengusulkan kitab Syarh Sunnah Al-Muzani. Ba'da subuh insyaallah. Ana harap kok Ramadan mudah-mudahan yang datang apa yang tetap lebih banyak gitu loh. Karena iman-iman mereka lagi tinggi. Kecuali kalau ustadznya hizbi. Boleh kita tunda khataman ini, gak masalah. Boleh, gak apa-apa. Berarti sampai Jumat ini saja, nanti kita lanjut di musim berikutnya. Gitu? Karena enggak mungkin kan Selasa makan kambing guling, besok kambing guling lagi. Ya. Ya. Enggak apa-apa kalau gini. Tapi insya Allah tetap nanti. Gimana? Yang tadi yang waktu itu Nabi sudah bilang, untuk muslim depan, kalau udah khatam ini, kita akan mulai Sunan Abi Dawud dan Sahih Muslim, tapi dengan format kajian yang insya Allah lebih diusahakan lebih improve lagi, ada proyektor. Dan nanti Anda minta juga hari di bulan Ramadan, insya Allah tim juga insya Allah akan bekerja sama, ada proyektor untuk kitab Syarh Sunan Al-Muzani. Ada ikhwan yang bersedia untuk menyediakan paper kitab Syarh Sunan Al-Muzani, alhamdulillah. Sekitar berapa buku gitu? 30-an, alhamdulillah. Tapi tetap butuh proyektor supaya yang ngantuk bisa ngelihat ke layar. Ya. Karena kalau ngelihat ke buku, keseringan duduk jadi enggak bisa dongak. Ya, jadi supaya enggak ngantuk. Ya, Pak ya? Ya, jadi pakai proyektor di sini ya. Bisa ya? Insyaallah ya. Tolong diatur ya. Karena enggak semuanya mungkin punya bukunya nanti. Dan perlu ada seperti itu. Ya, supaya ngerti bahasa Arab dikit-dikit. Insyaallah Syarh Sunan Al-Muzani, mudah-mudahan kalau yang ini bisa sebagaimana akidah wasithiyah dulu bisa kita khatamkan insyaallah. Tapi enggak ada ijazahnya. Ya. Kecuali Thoriq bikin ijazah. Iya. Ijazah khataman kitab Syarh Sunan Al-Muzani. Bisa tuh. Sertifikat. Iya, lumayan buat kerja di Thoriq Mart, lumayan. Ya. Anda dulu belajar Syarh Sunan sama Syekh Abdul Razak, Anda enggak pakai ijazah, udah pulang-pulang aja. Ya. Karena yang terpenting itu, sebarin ke umat yang terpenting. Begitu. Ya. Tapi ini insya Allah kita lanjut di waktu mendatang aja, ikhwan. Ya, insya Allah ya. Karena kalau dikhatamkan sekarang kayaknya banyak banget, masya Allah. Ya. Kalau dikhatamkan besok, nggak cukup juga waktunya. Kalau tambah satu, Anda nggak mungkin. Anda Sabtu kajian di tempat lain. Ya, tapi untuk qaid mutlak kita cukup sampai sini, insya Allah. Ya, nggak apa-apa nih, ya kita khatamkan suatu ketiga nanti ya, atau nggak usah dikhatamin, ganti buku aja langsung. Ya Allah, ini banget ya, nanggung. Taib, kita lanjut nanti abis ini. Syarah Kasyfus Syubhat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.